Si DJ Akmal dan juga Rafiki. Yeah, ini dia karya dari kita, kolaborasi hip hop dari kita. Yo, cukup dengarkan. Kau yang pernah datang di hidupku, kau yang pernah cintaku, dan kau yang telah pergi meninggalkan luka di hati. Tak mampu menahan derita ini, ku kan tersenyum walau hati ini menangis. Dan bila inilah keputusan yang kau ingin, dan bila dirinya yang terbaik untukmu. Jujur ku masih menyayangimu, jujur ku masih mencintaimu. Oh Tuhan, bahagiakanlah dia. Kau telah pergi dengannya, demi dirinya kau rela lakukan itu semua. Sungguh kau tega meninggalkan luka, kau biarkan ku terluka asal kau bersatu dengannya. Sudahlah, tak apa asal kau bahagia dengannya. Biarlah semua derita kan ku tanggungi semua. Ku telah mencoba untuk melupakan semua, tapi ternyata semua menjadi sia-sia. Lalu